Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Saya harap Anda berada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Puji syukur kita ada kesempatan pagi hari ini. Dan kita telah menyanyi memuji Tuhan. Tadi pagi kita sudah juga mempelajari firman Tuhan dalam sekolah minggu dewasa. Kalau Anda ketinggalan akan hal itu, Anda perlu belajar Alkitab. Saya rasa tidak ada di antara kita yang sudah menguasai Alkitab 100%. Ada di sini? Ya. Saya rasa kita semua masih perlu belajar firman Tuhan. Apalagi ya, kalau kita adalah orang tua, ya, kalau kita ingin anak kita suatu hari belajar firman Tuhan, maka kita perlu juga untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang dewasa terlebih lagi rindu juga untuk belajar firman Tuhan. Dan itu yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu, Kitab Wahyu. Salah satu kitab yang mudah ditemukan dalam Alkitab bersama dengan Kitab Kejadian. Anda tinggal buka di depan atau di belakang. Kitab Wahyu pasal yang pertama, saya ajak kita baca ayat 9. Wahyu pasal 1, kita akan baca ayat 9 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ketiga. Jika sudah mendapat, mari kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 9, jemaat sekalian ayat 10, demikian kita hingga pasal 2, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur Tuhan untuk firman-Mu, firman penyataan diri-Mu, wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar daripada-Nya. Bukan karena suatu rasa ingin tahu yang sia-sia, namun karena kami sadar ini adalah firman kehidupan yang seharusnya menjadi pedoman hidup kami, baik secara individu, baik dalam satu jemaat. Bahwa inilah manual yang telah Engkau berikan kepada kami, tata cara hidup yang Engkau telah nyatakan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan karena itulah kami ingin belajarnya dan mengetahui lebih dalam lagi. Kiranya Roh-Mu yang membukakan agar kami dapat melakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Wahyu adalah kitab terakhir di dalam Alkitab. Dan tidak percuma dia ditaruh di paling belakang, karena ini memang kitab terakhir yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu ini. Kitab Wahyu adalah yang paling terakhir ditulis, yang merupakan penutup dari kanon Alkitab kita, atau penutup dari firman Tuhan yang sudah lengkap 66 kitab ini. Nah, karena dia adalah penutup, maka sudah pasti kita mengharapkan suatu pesan-pesan terakhir dari Tuhan yang sungguh bermakna bagi kita. Ironisnya, justru kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang paling jarang dibaca oleh orang Kristen, yang mungkin orang Kristen berkata, saya tidak mengerti kitab ini, atau saya tidak mau belajar kitab ini. Mungkin mereka curious, mungkin mereka ingin tahu, tapi mereka tidak benar-benar mempelajarinya. Sangat ironis sekali, karena biasanya orang akan sangat ingin tahu dan ingin belajar kata-kata terakhir dari seseorang yang dia kasihi. Kalau ada orang yang sangat engkau kasihi, yang meninggalkan Anda untuk sementara waktu, tapi dia meninggalkan kata-kata terakhir, maka itu adalah kata-kata yang tentu sangat bermakna. Apalagi Tuhan kepada kita. Posisinya hampir mirip antara kitab Wahyu dengan yang namanya kitab Maleakhi. Nah, kitab Maleakhi ini adalah kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama, Saudara. Kalau kita baca, ada 39 kitab Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi. Maleakhi adalah kitab terakhir Perjanjian Lama, Wahyu adalah kitab terakhir Perjanjian Baru. Dan posisi Wahyu dengan Maleakhi hampir sama, hanya di dalam dua zaman yang berbeda. Kitab Maleakhi ditulis pada zaman di mana tiang penopang dasar kebenaran adalah bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel lah tiang penopang dasar kebenaran untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi seluruh dunia. Dan oleh karena itu kitab Maleakhi adalah pesan Tuhan terakhir kepada Israel ya, sebelum Tuhan menutup kanon Perjanjian Lama. Setelah Maleakhi selesai, ada kurang lebih 400 tahun Tuhan tidak menulis kitab lagi, yang sering disebut tahun-tahun kesunyian. 400 tahun antara selesainya kitab Maleakhi sampai Yesus Kristus datang kembali, datang yang pertama. Jadi itu adalah kitab Maleakhi. Nah, paralelnya adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu juga adalah penutup. Dan setelah kitab Wahyu selesai, Tuhan tidak lagi menulis kitab untuk zaman gereja lokal ini. Nah, seperti kitab Maleakhi ditulis kepada tiang penopang dasar kebenaran waktu itu, yaitu bangsa Israel, demikian juga kitab Wahyu ditujukan kepada tiang penopang dan dasar kebenaran pada zaman ini, yaitu jemaat. Oleh karena itulah kita membaca kitab Wahyu ini secara spesifik ditujukan kepada 7 jemaat yang tadi kita baca, 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kitab Wahyu secara spesifik ditujukan kepada mereka. Sebenarnya seluruh Perjanjian Baru, hampir seluruh Perjanjian Baru, bisa kita bilang ditujukan kepada jemaat lokal atau anggota-anggota spesifik dari jemaat lokal. Hampir semua tulisan Paulus ditujukan kepada jemaat lokal. Surat Roma adalah kepada jemaat di Roma. Surat Efesus adalah kepada jemaat di Efesus, sesuai dengan namanya. Demikian juga Korintus, Galatia, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ada surat-surat yang ditulis kepada gembala sidang dari jemaat tertentu. Misalnya surat kepada Timotius ditulis kepada gembala dari jemaat di Efesus. Titus ditulis kepada gembala dari jemaat di Pulau Kreta. Ada juga kitab Filemon ditulis kepada suatu anggota jemaat dari suatu jemaat lokal. Jadi cocok sebagaimana Perjanjian Lama ditulis kepada tiang penopang dasar kebenaran pada waktu itu, yaitu bangsa Israel. Demikian juga Perjanjian Baru ditulis kepada tiang penopang dasar kebenaran di zaman sekarang ini, yaitu jemaat-jemaat lokal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itulah sangat penting bagi kita justru untuk mempelajari apa sih pesan terakhir Tuhan sebelum Tuhan menutup kanon. Sebelum Tuhan bilang cukup, sampai di sini wahyu saya selesai untuk zaman ini. Cukup ya, sampai di sini selesai kitab saya. Ada pesan terakhir apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-jemaat lokal ini? Dan saya berniat di dalam minggu-minggu yang akan datang, pada saat giliran saya untuk berkhotbah, kita akan mempelajari pesan Tuhan kepada 7 jemaat di Asia Kecil ini. Pesan Tuhan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, di Efesus, baik itu di Smyrna sampai ke Laodikia. Saya yakin bahwa kita bisa mendapat banyak pelajaran. Karena apa? Ini adalah pesan Tuhan kepada tiang penopang dasar kebenaran sebelum dia menutup kanonnya. Tentu ada pesan-pesan yang sangat indah yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk pagi ini ya, saya sengaja mengajak kita membaca dari ayat 9. Padahal pesan itu bisa kita bilang mulai dari pasal 2 sebenarnya. Kalau kita lihat pasal 2 itu kepada jemaat di Efesus. Tetapi sengaja saya mengajak kita membaca bukan dari pasal 2, melainkan dari pasal 1 ayat yang ke-9. Karena ada latar belakang yang perlu kita jelaskan di sini supaya jelas pembahasan kita berikutnya. Jadi, kalau kita lihat jelas penulisnya adalah Yohanes di Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Yohanes siapa ini? Adalah Rasul Yohanes. Dia menulis kitab Wahyu waktu dia berumur 9, diperkirakan sudah sangat tua, 90-an tahun mungkin. Ini ditulis pada tahun 90, sekitar 95 Masehi. Dia sedang dibuang di Pulau Patmos karena kesaksiannya akan Yesus Kristus. Dan Tuhan memakai dia di sana untuk menulis. Di ayat 11 kita dapatkan 7 alamat dari ketujuh jemaat yang harus dia tulisi itu. Kemudian dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20, di sini kita melihat siapa sebenarnya yang sedang menulis kepada ketujuh jemaat ini, yaitu Yesus Kristus. Dan dari ayat 12 sampai ayat 20 ada gambaran tentang Yesus Kristus. Yohanes melihat Yesus Kristus dan dia menggambarkan Yesus Kristus. Deskripsinya sangat jelas di situ. Kalau kita lihat di ayat 12, dia berpaling. Dia melihat ada seseorang di antara ketujuh kaki dian. Nah, sebelum Anda bingung apa itu kaki dian, saya masih teringat dulu sekali saya pernah berkhotbah dari Wahyu juga, dan waktu itu ada satu sepupu saya namanya Dian. Jadi waktu itu saya ketawa-ketawa, nah, kaki dian, jadi bukan kakinya dia begitu ya. Kaki dian itu maksudnya adalah tempat ini. Kalau bahasa Inggrisnya adalah candlestick ya, atau apa, tempat lampu begitu ya. Itu istilah kaki dian di dalam Alkitab. Jadi bukan orang namanya Dian lalu kakinya mana, kita cari begitu ya. Tujuh kaki dian begitu, tujuh tempat lampu, tujuh tempat penerang begitu. Ada tujuh tempat lampu di situ, tujuh tempat lilin, dan ada seseorang di antara ketujuh kaki dian itu, seorang dengan deskripsi sedemikian rupa di ayat 13. Deskripsi yang luar biasa, rambutnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana suaranya, matanya, kakinya, lain sebagainya. Dan ini nanti akan signifikan karena kepada setiap jemaat Tuhan akan memperkenalkan diri dengan suatu ciri yang sudah dilihat oleh Yohanes dari ayat 12 sampai ayat 20 ini. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat, kita mulai dari jemaat di Efesus ini. Tetapi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari terlebih dahulu. Kita melihat kenapa Tuhan menulis kepada jemaat-jemaat ini. Apa yang bisa kita pelajari bahwa fakta Tuhan menulis kepada 7 jemaat ini. Tadi saya sudah singgung, artinya 7 jemaat ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan ini cocok dengan gambaran mereka sebagai kaki dian. Mereka adalah tempat di mana terang bersinar di zaman ini. Kalau kita baca di ayat 20, ayat pasal 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jelas sekali, kaki dian atau tempat lampu atau tempat penerang itu melambangkan jemaat. Jemaat sebagai tiang penopang dasar kebenaran, jemaat adalah tempat sinar dipancarkan di zaman sekarang ini. Nah, tetapi kenapa Tuhan menulis kepada mereka? Apa yang bisa kita tarik di sini? Jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran. Jemaat-jemaat. Dan saya sengaja menggunakan kata plural atau kata jamak, jemaat-jemaat. Bukan hanya satu jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran, melainkan jemaat-jemaat. Dan ini sebenarnya mendukung doktrin kita akan gereja lokal. Sekian lama sekali biasa kita selalu berkhotbah tentang mengapa kita memakai nama GBIA Grafe. Mungkin ada yang banyak yang baru atau banyak yang belum tahu. Kenapa kita memakai nama GBIA Grafe? Apa artinya GBIA Grafe? Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Tiap-tiap elemen itu memiliki makna, saudara. Gereja. Dan kita bisa bicara banyak. Baptis. Kenapa kita pakai nama Baptis? Ada banyak di situ. Tetapi yang saya ingin soroti adalah Baptis Independen. Kenapa kita pakai istilah independen? Karena kita memiliki doktrin gereja lokal. Bahwa gereja itu tidak dalam bentuk hierarki. Oleh karena itulah Tuhan menulis kepada 7 jemaat. Yang menjadi tiang penopang dasar kebenaran adalah jemaat-jemaat. Jamak. Bukan jemaat satu. Melainkan jemaat-jemaat. Ada banyak jemaat di mana-mana yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di tempat mereka masing-masing. Nah, ini berbeda dengan satu jemaat sebagai satu tiang penopang dasar kebenaran untuk seluruh bumi. Tuhan tidak menulis kepada jemaat di Roma. Karena Roma bukanlah pusat kebenaran. Tuhan malah menulis kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Ini sangat kuat mendukung doktrin gereja lokal. Dan kita melihat 7 jemaat di Asia Kecil ini tidak membentuk suatu sinode. Tidak ada kepalanya. Kalau kita mau melihat dari geografinya, Efesus adalah ibu kota Asia Kecil waktu itu. Jadi Efesus adalah kota yang salah satu kota yang paling besar dari antara ketujuh yang disebutkan di sini. Dia adalah ibu kota provinsi Roma waktu itu. Dan Tuhan kalau misalnya mereka membentuk suatu sinode, bisa saja jemaat Efesus sebagai jemaat ketua sinode atau jemaat utamanya. Yang lainnya adalah cabang dari jemaat Efesus. Tapi tidak, kita tidak melihat seperti itu. Tuhan tidak kirimkan satu surat kepada jemaat Efesus, lalu suruh Efesus membereskan jemaat-jemaat lain. Tidak. Melainkan Tuhan berbicara langsung kepada tiap-tiap jemaat. Dan ini mendukung doktrin gereja lokal. Ini mengajarkan doktrin gereja lokal bahwa tiap-tiap jemaat bertanggung jawab langsung kepada siapa? Kepada Tuhan. Tiap-tiap jemaat bertanggung jawab langsung kepada Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah ketujuh kaki Dian itu. Tidak dikatakan satu kaki Dian dengan 7 cabang. Tidak dikatakan satu kaki Dian dengan 7 bentuk atau lain sebagainya, tapi 7 kaki Dian. Dan Yesus berdiri di antara mereka. Jadi ada kesamarataan di antara ketujuh jemaat ini. Smyrna adalah salah satu kota yang paling kecil di dalam Asia Minor waktu itu. Dan Philadelphia adalah salah satu jemaat yang kecil pada waktu itu. Tetapi mereka tetap adalah jemaat yang independen. Nah, tapi jangan salah. Kita ini gereja Baptis independen. Kita independen dari manusia atau independen dari hierarki, tetapi kita tidak independen dari Tuhan, melainkan kita adalah gereja Baptis independen, dependen, bisa kita bilang ya. Setiap gereja Baptis harus dependen. Dependen kepada siapa? Dependen kepada Tuhan sebagai kepala kita ya. Jadi kita melihat di sini surat Tuhan kepada ketujuh jemaat ini memberitahu kita bahwa mereka adalah jemaat-jemaat yang independen tanpa hierarki. Saya sering ketemu dengan orang yang bertanya, saya melayani di mana? Saya bilang di GBIA Grafe. Ya, selalu pertanyaan pertamanya adalah cabangnya ada berapa? Ya, jadi saya tidak mau jawab cabangnya ada berapa. Saya harus jelaskan dulu. Ya, kami tidak punya cabang. Ya, nah ini kadang-kadang dia agak sedikit bingung. Ya, kami tidak punya cabang, tetapi memang kami ada di sini, kami ada di sana, kami ada di sana. Kadang-kadang mungkin Anda akan bertanya, bertemu dengan orang seperti itu, cabang kalian ada berapa? Ya, kita bukan perusahaan, saudara. Kita bukan buka cabang, kita juga bukan franchise. Ya, kita bukan buka franchise. Ya, jadi kalau kita buka franchise, mesti setor ke sini. Ya, sekian persen dari persembahannya. Bukan. Ya, melainkan kita adalah jemaat lokal. Ya, kita adalah jemaat lokal, kita membangun jemaat lokal di tempat lain. Dan ketika jemaat lokal di situ sudah menjadi satu jemaat lokal, ya, maka dia independen. Artinya dia tidak di bawah kita. Tetapi dia tentunya, ya, karena berasal dari kita, kita harapkan memiliki pengajaran yang sama dengan kita. Dan terus berlipat ganda, terus berlipat ganda. Itu yang terjadi di abad pertama. Dan ketika Tuhan menulis kepada tujuh jemaat ini, itu ternyata di sini. Nah, di poin ini juga saya ingin sedikit mengingatkan bahwa mungkin sebagian di sini ada yang suka membaca buku-buku tafsiran Wahyu. Kalau Anda membaca secara populer buku-buku tafsiran Wahyu, banyak sekali penafsir yang akan melihat tujuh jemaat ini sebagai tujuh zaman. Jadi mereka akan bilang jemaat Efesus melambangkan zaman gereja mula-mula. Kemudian jemaat Smyrna melambangkan jemaat abad 2 dan 3 di mana ada penganiayaan. Dan terus. Tetapi saya katakan bahwa itu bukanlah suatu pandangan yang alkitabiah. Ketujuh jemaat ini tidak melambangkan zaman-zaman. Tetapi ketujuh jemaat ini murni adalah jemaat-jemaat lokal. Mereka murni adalah jemaat-jemaat lokal yang ya bisa kita bilang mewakili atau yang memiliki persoalan-persoalan yang mirip-mirip dengan semua jemaat lokal di segala zaman. Oleh karena itu Tuhan sampai ambil representasi tujuh jemaat agar masalah-masalah yang timbul di berbagai jemaat manapun nanti di sepanjang zaman sedikit banyak akan tertuang di dalam ketujuh jemaat ini. Oke. Nah, dengan latar belakang itu, coba kita lihat sekarang di Wahyu pasal yang kedua. Kita akan melihat tulisan Yesus atau Wahyu Yesus kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau Anda survei sebentar, Anda buka satu lembar di balik Anda, Anda akan melihat ada perikop-perikop. Nanti ayat 8 sampai 11 itu jemaat Smyrna. Ayat 12 sampai ayat 17 itu jemaat Pergamus dan seterusnya. Tetapi akan ada suatu pola yang berulang di sini. Kepada setiap jemaat seolah-olah Tuhan mengikuti suatu pola tertentu yang selalu diulang-ulang. Dan ada tujuh poin dalam pola ini. Saya rasa bukan kebetulan ada tujuh jemaat yang dituju dan ada tujuh poin pola yang diikuti. Yang pertama, kepada setiap jemaat selalu surat Tuhan dimulai dengan siapa penerima surat ini atau kepada siapa surat ini dituju. Penerima surat. Jadi coba kita lihat di pasal 2 ayat 1a. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi selalu pola pertama siapa penerima surat. Yang di sini adalah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kalau Anda intip sebentar di ayat 8 kepada malaikat jemaat di Smyrna, di ayat 12 kepada malaikat jemaat di Pergamus. Jadi kepada tiap jemaat selalu dimulai dengan siapa penerima surat itu. Nah, jadi untuk Efesus penerimanya adalah malaikat jemaat di Efesus. Nah, kita perlu stop sebentar di sini dan merenung. Apa yang dimaksud dengan malaikat jemaat di sini? Malaikat setahu kita adalah makhluk yang tidak kelihatan, makhluk sorgawi, ya namanya malaikat, ya malaikat, Anda tidak melihat malaikat biasanya. Bahasa asli dari malaikat adalah angelos. Angelos, jadi kita bahasa Inggris angel berasal dari angelos dalam bahasa Yunaninya. Jadi apa yang dimaksud ketika Yohanes disuruh oleh Tuhan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus? Ada yang sebagian yang bilang, oh malaikat di sini ya maksudnya benar-benar malaikat. Ya, jadi malaikat. Jadi maksud mereka mengajarkan bahwa tiap-tiap gereja itu ada satu malaikat yang melindunginya. Gitu. Jadi jemaat Grafe entah malaikatnya siapa, mungkin Gabriel atau apa gitu ya, mungkin bukan juga ya, atau Mikhail, tapi nggak mungkin Mikhail melindungi Israel gitu. Jadi jemaat Grafe siapa malaikat ininya, malaikat pelindungnya gitu, malaikat yang ini melindungi jemaat Grafe. Tetapi ada permasalahan dengan pandangan ini. Nomor satu, bagaimana caranya Yohanes menulis kepada malaikat itu? Ya. Karena Yohanes itu tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, alamatnya apa? Gitu ya. Mungkin Pak Pos tolong kirim ke sorga Jalan Grafe, begitu kan? Ya. Ini ada malaikatnya di sana, gitu. Wah, Pak Posnya akan bingung, saudara. Ya. Saya kemarin beberapa tahun lalu ada baca di Amerika, anak-anak kalau lagi Natal sering kirim surat ke Santa Claus katanya. Ya. Jadi selalu Santa Claus di Kutub Utara katanya. Ya. Saya yakin Pak Posnya nggak antar ke Kutub Utara, saudara. Ya. Entah diapakan surat itu. Tapi kalau Anda Rasul Yohanes di sini mencoba menulis kepada malaikat, ya. Gimana caranya? Jadi apa maksud malaikat di sini? Jadi memang di dalam Alkitab kata malaikat itu paling sering dimaksudkan adalah makhluk sorgawi atau makhluk roh. Ya. Yang kita kenal sebagai malaikat itu, tetapi kata angelos memiliki pengertian yang lebih mendasar, yaitu artinya pembawa berita atau messenger, ya, pembawa berita. Dan memang ada berbagai ayat di ayat-ayat lain Alkitab di mana kata angelos diterjemahkan sebagai utusan atau pembawa berita manusia. Misalnya, saya ajak kita buka satu ayat saja dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-10. Matius 11 ayat yang ke-10. Karena tentang dia ada tertulis, maksudnya Yohanes Pembaptis di sini. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Nah, kalau Anda cek dalam bahasa aslinya, ya, ini adalah angelos. Ini adalah angelos. Jadi jelas angelos bisa mengacu kepada manusia, walaupun paling sering mengacu kepada malaikat. Jadi malaikat jemaat di Efesus adalah pembawa berita di jemaat Efesus. Siapa dia? Ini mengacu kepada gembala sidang jemaat Efesus. Gembala sidang jemaat Efesus. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari kalau begitu. Kenapa surat ini ditujukan kepada gembala sidang jemaat di Efesus? Dan kalau Anda cek, kata ganti orang yang selanjutnya selalu ditujukan kepada si gembala sidang ini. Ya. Misalnya, di ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan kata ganti orang di situ, mu, orang kedua tunggal, kamu. Ya. Ini diulang lagi. Baik jeripayahmu, kepada siapa Tuhan sedang berbicara? Kalau kita lompat tadi ke ayat 1, kepada malaikat jemaat di Efesus, yaitu kepada gembala sidangnya. Tuhan bicara kepada gembala sidangnya, aku tahu pekerjaanmu. Mu tunggal di situ, bukan pekerjaan kalian, tapi pekerjaanmu. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau. Selalu kata ganti orang tunggal kalau kita baca terus sampai ke bawah. Yang dituju adalah si gembala sidang itu. Ada beberapa pengajaran di sini. Berarti seorang gembala sidang memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi di jemaatnya. Dia memikul tanggung jawab. Kalau ada apa-apa yang terjadi di jemaatnya, gembala sidang itu akan Tuhan tuntut pertanggungan jawab. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku tahu apa yang terjadi, aku tahu pekerjaanmu, lain sebagainya. Tentu di balik satu gembala sidang ini ada satu jemaat, ya. Dan katamu dan engkau dan sebagainya ini tidak hanya terbatas kepada si gembala sidang itu, tetapi juga mencakup jemaatnya. Tetapi tetap benar bahwa gembala jemaatnya menjadi suatu perwakilan yang dituntut pertanggungan jawabnya oleh Tuhan. Nah, ada satu poin lagi yang sengaja kita lihat. Jemaat Efesus adalah salah satu jemaat yang kita cukup kenal dalam Alkitab karena sudah muncul sejak di dalam Kisah Para Rasul. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul. Jadi jemaat Efesus didirikan oleh Rasul Paulus. Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-18. Pertama-tama Paulus mengunjungi Efesus bersama dengan Priskila dan Aquila. Kisah Rasul 18 ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Jadi Paulus bersama Priskila Aquila pertama sampai ke Efesus. Mereka memberitakan Injil, ada respon yang cukup bagus. Tetapi Paulus tidak bisa tinggal di sana karena dia harus mau pulang ke Yerusalem. Tetapi akhirnya dia tinggalkan Priskila dan Aquila untuk terus bekerja di sana. Lalu dia pulang. Kemudian di pasal 19, Paulus kembali lagi ke Efesus. Di pasal 19, Paulus kembali lagi di Efesus. Kemudian kalau kita lompat ke pasal 19, ayatnya yang ke-8, Paulus 3 bulan di sana mengunjungi rumah ibadat, mengajar dengan berani. Kemudian di ayat 9 mereka pisah, lalu menyewa sebuah ruang kuliah Tiranus sebagai tempat kebaktian mereka, sampai dapat mendapatkan hasil yang sangat besar. Di ayat 10, 2 tahun lamanya, sampai semua penduduk Asia, maksudnya Asia kecil di sini, mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi jemaat Efesus mulai dengan sangat spektakuler. Kemudian selanjutnya pasal 19 ada huru-hara di Efesus, Paulus harus pergi dari situ. Kemudian perhatikan pasal 20. Paulus kembali lagi dan dia mengunjungi dekat Efesus waktu itu. Dia ingin ketemu dengan gembala-gembala sidang atau penatua-penatua di Efesus. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-17. Jadi ini adalah beberapa tahun setelah Paulus bekerja di Efesus, dia balik lagi, dia mau ketemu dengan mereka, tapi dia tidak mau singgah di Efesus. Karena Efesus bukan di tepi laut, ya, melainkan masuk lagi ke dalam. Jadi di pasal 20 ayat 17, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Penatua jemaat. Nah, perhatikan, di dalam Alkitab kata penatua, gembala sidang, dan penilik itu sama. Sebagai bukti, coba kita lihat ayat 28. Jadi masih kepada anggota orang yang sama, di ayat 17 mereka disebut para penatua jemaat. Di ayat yang ke-28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Penilik. Jadi penatua itu sama dengan penilik, atau bahasa Inggrisnya bishop. Untuk apa? Menggembalakan, sama dengan gembala. Ada sebagian gereja yang kebingungan akan hal ini, sehingga mereka membeda-bedakan. Ada posisi yang namanya gembala, ada posisi yang namanya penatua, ada posisi yang namanya bishop atau penilik. Padahal Alkitab tidak membeda-bedakan. Ketiga istilah ini adalah sama. Tetapi yang menarik bagi saya di sini adalah di dalam Kisah Rasul pasal 20, penatua atau gembala sidang di Efesus bukan hanya satu orang, melainkan tadi kita baca di ayat 17 para penatua. Jadi ada lebih dari satu, ya. Ada lebih dari satu gembala sidang di Efesus. Ada lebih dari satu penatua di Efesus. Tetapi sampai ke dalam Wahyu pasal 2, ketika Tuhan menuliskan surat kepada malaikat jemaat Efesus, itu dia memakai kata ganti yang singular. Jadi gembala sidangnya, engkau, mu, ya, kamu, ya. Jadi Tuhan pakai singular terus. Nah, ini mengajarkan kita beberapa hal, ya. Nomor satu, bahwa di dalam suatu jemaat, itu, dan banyak jemaat, bisa saja ada lebih dari satu gembala sidang, ya. Bisa ada lebih dari satu gembala sidang. Ini yang terjadi di grafik, misalnya Bapak Dr. Suentoleo adalah gembala sidang. Saya menjabat juga sebagai gembala sidang. Jadi itu adalah konsep yang alkitabiah. Jemaat Efesus memiliki lebih dari satu penatua, yang disebut para penatua di sana. Tetapi apa yang diajarkan oleh kitab Wahyu? Yang diajarkan oleh kitab Wahyu adalah tetap ada satu yang Tuhan pegang sebagai yang paling bertanggung jawab. Ada satu yang tetap Tuhan pegang sebagai yang paling bertanggung jawab. Yang Tuhan bilang inilah malaikat jemaat di Efesus. Jadi saya gembala jemaat, saya membantu gembala Dr. Suentoleo. Tetapi dia tetap, kalau kita istilah manusianya, gembala sidang senior atau senior pastor. Jadi dia tetap yang memimpin jemaat ini. Jadi walaupun di satu jemaat Baptis Independen Alkitabiah bisa saja ada lebih dari satu gembala, gembala-gembala itu bukanlah saling berperang di dalam kegembalaan itu, dalam sidang penatua itu, ya. Nanti ini bagaimana, wah, satu penatua maunya begini, penatua lain maunya begitu, ya. Jadi satu gembala mau bawa jemaatnya ke arah sini, satu gembala mau bawa jemaat sini, tidak seperti itu dalam Alkitab, ya. Melainkan tetap ada satu yang pemimpinnya, ya, di situ. Jadi ini hal-hal kecil, ya, yang kalau kita baca begitu saja Alkitab, ya, kita mungkin lewat begitu saja. Tetapi ini hal-hal yang menarik, ya. Di Efesus ada banyak penatua, tetapi kenapa di dalam kitab Wahyu Tuhan hanya sebut satu penatua saja, ya, singular di situ atau tunggal, malaikat jemaat di Efesus, engkau, kamu di situ. Baik, coba kita kembali ke dalam Wahyu pasalnya yang kedua di sini. Dalam Wahyu pasalnya yang kedua, jadi kita melihat penerima surat ini. Penerima surat adalah gembala sidangnya. Kemudian kita melihat penulis suratnya. Jadi penerima surat, pola kedua adalah penulis surat. Nah, ini ada di ayat 1b, pasal 2 ayat 1b. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Jadi kalau kita lihat, ini mengulang lagi apa yang sudah dilihat oleh Rasul Yohanes dari ayat 12 sampai ayat 20. Dan itu polanya. Nanti di tiap jemaat Yesus akan menekankan satu sisi dari dirinya. Untuk jemaat Efesus, Dia menekankan Dia adalah yang memegang ketujuh bintang. Ketujuh bintang ini adalah ketujuh malaikat jemaat, ketujuh gembala sidangnya, ada di tangan kanan Tuhan. Ketujuh bintang ini, ketujuh gembala ada di tangan kanan Tuhan. Apa maksudnya itu? Aku, katanya, ada di tangan kananku, ada di tangan kanannya. Berada di tangan kanan Tuhan membicarakan beberapa hal. Tentu ada perlindungan di situ. Kalau Anda berada di tangan kanan Tuhan, Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ada juga tanggung jawab di situ. Engkau berada di tangan tanganan Tuhan, maksudnya engkau dekat dengan Tuhan, engkau siap memberikan pertanggungan jawab. Kata memegang di sini, kata memegang di situ ya, mengindikasikan satu tanggung jawab. Kemudian Yesus berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Yesus berada di tengah-tengah jemaat-jemaatnya. Dia sebagai kepala berada di antara tubuh-tubuhnya. Dia memperhatikan apa yang mereka lakukan. Dan ada penghiburan di sini. Yesus berada dekat dengan kita, tetapi ada juga suatu peringatan. Karena nanti Tuhan mengancam di ayat yang kelima B, kalau mereka tidak bertobat, ayat yang kelima B dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Yesus Kristus berada di antara ketujuh kaki dian ini sebagai penghiburan. Aku dekat dengan kalian, tetapi juga sebagai suatu peringatan. Kalau kalian tidak benar, kalau gereja ini menyimpang semakin jauh, aku bisa mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya, jemaat itu tidak lagi menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Bangunannya mungkin ada, pelang gerejanya mungkin ada, tapi karena kebenaran tidak lagi diberitakan di situ, statusnya sebagai kaki dian kebenaran diambil oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi memakai gereja itu sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Jadi, ketika Yesus berkata, aku berjalan di antara tujuh kaki dian, itu suatu penghiburan sekaligus suatu peringatan. Suatu penghiburan, Tuhan dekat dengan kita, kita tidak perlu takut. Tapi suatu peringatan juga, kalau aku mau, aku ambil kaki dianmu dari tempatnya. Hati-hati, engkau tiang penopang dasar kebenaran saat ini. Tapi kalau engkau tidak berada dalam kebenaran, kalau engkau tidak lagi menyiarkan kebenaran, maka engkau tidak punya lagi status itu. Ini adalah suatu hal yang patut kita camkan. Jadi ada penerima surat, ada penulis surat. Kemudian, pola yang ketiga yang kita lihat dalam setiap jemaat, selalu adalah adanya pengetahuan Tuhan. Ada pengetahuan Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang ketiga di sini. Aku tahu. Dan kalau kita baca di setiap surat kepada tiap-tiap jemaat, Tuhan selalu tahu sesuatu tentang jemaat itu. Ya, aku tahu. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Oh, sungguh, apakah Tuhan itu maha tahu suatu penghiburan ataukah itu suatu peringatan? Oh, itu tergantung bagaimana sikap kita, bagaimana apa yang kita lakukan. Kalau misalnya seseorang datang kepadamu dan berkata, aku tahu apa yang kamu lakukan, apakah Anda akan ketakutan ataukah Anda akan kesenangan? Itu tergantung apa yang Anda lakukan. Kalau yang Anda lakukan itu jelek, Anda akan ketakutan. Oh, ada orang yang tahu apa yang saya lakukan. Tapi kalau apa yang Anda lakukan itu adalah hal yang baik, dan Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, maka akan ada suatu sukacita. Oh, Tuhan tahu. Saya selalu ingat akan suatu cerita yang dulu sekali saya pernah baca, tentang dua orang kakak beradik, yang satu cewek agak sedikit lebih tua, yang satu adiknya laki-laki. Mereka tinggal sama nenek mereka. Nenek mereka punya rumah di pedesaan dengan banyak binatang. Ada bebek, ada ayam, ada babi, lain sebagainya. Dan anak laki ini cukup nakal, saudara. Tetapi nenek mereka adalah orang yang sangat tegas. Jadi mereka agak takut dengan nenek mereka. Dan setiap kali mereka selalu dibagi-bagi tugas. Pagi-pagi, ya, giliran siapa cuci piring, giliran siapa ngepel lantai, sore giliran siapa sapu, lain sebagainya. Nah, suatu ketika anak laki ini, ya, dia suka main ketepel, ya, dia ambil ketepel, dia sikat-sikat sana sini, suatu kali kesikat bebeknya nenek, saudara. Ya. Kesikat bebeknya nenek di kepalanya, plek mati. Ya. Maka dia pun dengan ketakutan lari ke bebek itu, dia lempar. Jangan sampai nenek tahu. Sampai ke rumah, kakaknya bilang-bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan. Ya. Maka pucatlah dia. Dan dia bilang, jangan kasih tahu nenek. Jangan kasih tahu nenek. Maka kata kakaknya itu, beres. Asal sore ini kamu kerjakan tugas saya. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dimulailah penjajahan company, saudara, ya, di mana akhirnya pada setiap tugas, ya, selalu kakaknya ini berkata, sepertinya ada yang nenek harus tahu. Dan anak itu langsung berkata, jangan sampai nenek tahu, beres, katanya. Dan dia langsung tahu apa yang harus dilakukan, saudara. Nah, ini berlangsung sekian lama. Singkat cerita, akhirnya nenek, sebenarnya nenek itu memang sudah tahu dari awalnya, ya, karena nenek memandang dari jendela waktu dia menembak bebeknya itu. Tapi neneknya menunggu kapan anak ini mau mengaku. Ya. Sampai lama dia terjajah. Sampai dia bilang, ini tidak worth it, tidak pantas saya mengalami semua ini. Saya ngaku saja sama nenek. Ya. Dan ketika dia mengaku, neneknya toh sudah tahu dan dia bebas pleng. Tetapi ilustrasi ini adalah ketika kakaknya itu bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu buruk. Dia tidak senang. Dia ketakutan. Kepada jemaat Efesus, Tuhan bilang, aku tahu. Kepada jemaat Grafe, Tuhan juga akan bilang, aku tahu. Kepada Dr. Santolio sebagai gembala, Tuhan bilang, aku tahu apa pekerjaanmu. Kepada saya sebagai gembala sidang juga, Tuhan bilang, aku tahu apa pekerjaanmu. Kepada Anda sebagai tiap-tiap anggota jemaat, Tuhan akan bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu apa yang kamu lakukan di jemaat ini. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu apa yang kamu omongkan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam jemaat ini. Apakah itu membuat kita senang? Apakah itu membuat kita ketakutan? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan hari ini datang kepada Anda dan berkata, aku tahu apa yang kamu lakukan. Apa reaksi kita? Apakah reaksi kita seperti anak yang menembak bebek itu? Wah, ada orang yang tersandung karena saya. Misalnya ada orang yang kena ketepel oleh saya. Sampai tumbang. Tuhan bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan. Ada orang yang kena kata-kata saya yang kejam, misalnya. Ada orang yang karena perbuatan saya yang tidak benar, terhilang. Begitu, aku tahu pekerjaanmu. Apa yang akan kita pikirkan? Ataukah kita akan senang, puji Tuhan, Tuhan tahu pekerjaan saya. Saya pikir tidak ada yang tahu kalau saya tiap hari berdoa. Saya pikir tidak ada yang tahu kalau saya walaupun sedang sakit, walaupun dengan berbagai masalah, ketika di gereja saya mencoba senyum kepada semua orang agar tidak ada yang agar semua orang bisa sukacita. Ya. Tidak ada yang tahu apa yang saya alami. Tidak ada yang tahu segala pengorbanan apa yang harus saya berikan untuk memberikan persepuluhan atau memberikan persembahan. Ya. Mungkin bagi orang lain itu mudah, tapi bagi saya begitu berat, tapi saya melakukannya. Tidak ada yang orang yang tahu pengorbanan saya, tapi Tuhan bilang, aku tahu. Aku tahu apa yang kau lakukan. Tidak ada orang yang bisa mengerti apa yang saya korbankan demi datang bergabung dengan jemaat ini, orang lain tidak bisa mengerti. Tuhan bilang, aku tahu. Tidak ada orang yang bisa mengerti pengorbanan apa yang saya lakukan untuk datang paduan suara. Untuk datang menjadi guru sekolah minggu, untuk datang ikut sekolah minggu dewasa, orang lain tidak mengerti, saya tidak akan cerita untuk membanggakan diri saya sendiri, bahwa saya harus melalui ini dan itu untuk datang. Tapi Tuhan bilang, aku tahu. Ya. Tidak ada orang yang tahu apa yang saya lakukan. Ya. Tuhan bilang, aku tahu. Ya. Ada pelayanan-pelayanan yang tidak pernah tercantum di dalam kertas pelayanan, saudara. Oh, banyak sekali bahkan. Yang tercantum dalam kertas pelayanan itu hanya sebagian kecil dari apa yang dilakukan oleh jemaat Grafe. Ada banyak yang tidak tertulis di situ. Dan mungkin ada yang berkata, tidak ada orang yang tahu. Tetapi jangan khawatir. Tuhan bilang, aku tahu. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu. Ketika Tuhan bilang, aku tahu, apa reaksi kita? Oh, ini adalah introspeksi bagi kita yang sangat diperlukan. Coba kita lihat lagi dalam Wahyu pasal yang kedua. Ada penerima surat di sini. Ada penulis surat. Ada pengetahuan Yesus Kristus. Kemudian ada pola yang keempat. Itu selalu ada pesan dari Yesus. Ada pesan Yesus kepada jemaat itu. Dan biasanya pesan ini bercampur, ada pujian, ada kecaman. Ada pujian dari Yesus, ada kecaman. Ada jemaat-jemaat yang dipuji oleh Yesus, tidak dikecam. Jemaat Smyrna, jemaat Philadelphia. Ada jemaat yang hanya dikecam saja, tidak ada pujiannya. Jemaat Sardis dikecam oleh Tuhan. Jemaat Laodikia dikecam. Ada jemaat yang menerima pujian sekaligus kecaman. Jemaat Efesus sebenarnya menerima pujian sekaligus kecaman. Tetapi pada pagi hari ini, kita tidak punya waktu untuk membaca semuanya, karena itu tadi saya stop sampai ayat 3 saja. Kita hanya akan berhenti sampai kepada pesan Tuhan pujian kepada jemaat Efesus. Nanti minggu kali berikutnya kita membahas lagi ini, kita akan melihat seterusnya. Tetapi ada pesan Tuhan berupa pujian kepada jemaat di Efesus di sini. Ini yang kita baca di sisa dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga tadi. Ada pujian kepada jemaat Efesus. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini adalah pujian kepada jemaat di Efesus. Yang ingin saya ajak kita renungkan bersama adalah, kalau Tuhan menilai jemaat Grafe, baik secara keseluruhan maupun individu lepas individu, adakah pujian yang akan keluar dari mulut Tuhan? Kalau kita nanti selama berminggu-minggu ke depan, kita akan melihat 7 jemaat. Ada jemaat yang mungkin kita akan geleng-geleng kepala. Jemaat Laodikia katanya, wah kacau. Jemaat Sardis sudah mati kata Tuhan. Ada jemaat yang dipuji Tuhan. Jemaat Philadelphia, jemaat Smyrna dipuji Tuhan. Sambil kita melihat 7 jemaat ini nanti, saudara, kita bisa membanding-bandingkan jemaat kita dengan Efesus, dengan Smyrna, dengan Pergamus, dan yang lain-lain. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, kalau Tuhan hari ini menulis surat kepada GBI Agrafe dan dibacakan di hadapan semua jemaat, adakah pujian dari Tuhan bagi kita? Ataukah hanya akan ada kecaman dari Tuhan? Adakah pujian dari Tuhan? Coba kita lihat beberapa pujian kepada jemaat Efesus yang bisa kita contoh. Nanti kita akan lihat di minggu-minggu akan datang kecaman Tuhan. Tapi pujian Tuhan ini tentu bisa kita contoh. Ada hal-hal yang baik dari jemaat Efesus. Ada hal-hal yang positif dari mereka. Apa itu? Ada beberapa, saya kategorikan menjadi 4, saudara. Yang pertama dikatakan mereka tidak menolerir kesalahan atau kejahatan. Mereka tidak menolerir kejahatan. Dikatakan di ayat 2b, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tidak dapat sabar. Maksudnya di sini bukan berarti orang Efesus itu tidak punya sifat sabar. Oh, sifat sabar boleh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh ditolerir. Ada hal-hal yang tidak boleh kita berkata, ah sudahlah. Itu hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. Orang-orang jahat yang disebut di sini. Kita harus memiliki suatu keseimbangan antara kita mematuhi firman Tuhan dengan 100% dan kita mengaplikasikannya dalam kasih kepada orang. Ini adalah hal yang penting sekali. Tentu jemaat Efesus adalah jemaat yang menjalankan disiplin jemaat. Kalau ada anggota jemaat yang keluar dari firman Tuhan, dengan kasih seharusnya diberitahu. Diberitahu. Anda melanggar firman Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini adalah satu frase yang kuat, saudara. Tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka tidak mau sabar dengan yang begitu. Artinya, tidak mau menolerirnya. kalau itu memang di luar firman Tuhan dan tidak ada pertobatan, maka ini harus disingkirkan. Sebagai satu jemaat adalah satu kumpulan orang yang telah bersepakat untuk menaati firman Tuhan, bersepakat untuk mencoba hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Itu adalah hakikat dari satu jemaat. Jadi kita juga perlu belajar dari jemaat di Efesus ini, baik itu kejahatan moral, baik itu kejahatan doktrinal. Jangan kita menolerir kesesatan. Kadang-kadang ada banyak serangan terhadap jemaat Grafe, terhadap Bapak Gembala kita, Dr. Sentulio, bahwa beliau keras terhadap pengajaran-pengajaran yang salah, keras terhadap doktrin-doktrin yang sesat. Saya katakan amin. Amin. Tuhan bilang engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Kita harus menyatakan kesalahan sebagai kesalahan. Ada hal lagi yang baik mengenai jemaat Efesus. Coba kita lihat hal yang kedua yang baik. Mereka menguji segala sesuatu. Dikatakan di ayat yang kedua itu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat Efesus adalah jemaat yang menguji segala sesuatu. Mereka tidak akan ketika ada pengajaran, ketika ada suatu orang yang mengklaim rasul katanya, mereka tidak percaya begitu saja. Mereka mengujinya. Dan ini cocok dengan apa yang Paulus ajarkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-21. Seharusnya ini ayat yang sudah dihafal oleh anggota jemaat Grafe, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu adalah moto yang kita seru-serukan dalam seminar. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah doktrin, ujilah pengajaran. Jemaat Efesus memiliki sifat seperti ini. Dan Tuhan puji itu. Kalau kita mau dipuji Tuhan dalam hal ini, baiklah kita juga menguji segala sesuatu. Ada banyak rasul palsu, bahkan waktu rasul asli masih ada aja sudah banyak rasul palsu ya. Berani sekali mereka. Masih ada rasul asli saja sudah ada yang palsu gitu. Apalagi yang asli sudah meninggal. Yang palsu lebih banyak lagi. Karena kita melihat mulai dari zamannya Korintus, coba kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Rasul-rasul palsu sudah bermunculan. Padahal masih ada rasul asli yang bisa diperbandingkan dengan mereka. Apalagi sekarang di mana tidak ada lagi rasul yang asli yang dari Tuhan, lebih banyak lagi rasul-rasul palsu. Tetapi dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Rupanya hal yang terjadi di Korintus ini menyebar juga ke Efesus. Ada yang mencoba datang ke Efesus. Tetapi Efesus memiliki satu hal yang Tuhan puji. Korintus cukup bermasalah dengan rasul-rasul palsu ini. Sampai-sampai Paulus harus menulis surat ke mereka, ngapain kalian percaya rasul-rasul palsu ini? Tetapi Efesus menguji mereka dan mendapatkan mereka pendusta. Dan Tuhan bilang, bagus, uji segala sesuatu. Coba kita lihat lagi, kembali ke dalam Wahyu pasal yang kedua, saudara. Ciri khas pujian dari Tuhan, mereka sabar menderita. Dalam ayat yang ketiga, Wahyu 2 ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Kebetulan sekali, saya tidak tahu tadinya Diaken Jaya mau baca perikop apa, tapi perikop yang tadi kita baca dalam 2 Petrus, Kristus memberikan contoh, dia menderita demi kita. Bagaimana? Apakah kita sabar menderita demi Kristus? Kalau ada hal yang perlu kita derita, saya rasa kebanyakan orang Kristen hari ini tidak banyak menderita, saudara. Tidak banyak menderita. Tetapi kalau penderitaan itu harus datang, kita punya fasilitas yang begitu baik, kita punya kebebasan di Indonesia ini masih sampai saat ini. Kalau kita bandingkan dengan orang zaman itu, yang harus lari, yang harus berkumpul malam-malam di katakombe-katakombe, kita punya hal yang begitu indah. Kita tidak banyak menderita. Tapi kalau penderitaan itu harus datang, apakah kita sabar menderita? Ya mungkin tiap-tiap dari kita bisa memikirkan, ada penderitaan-penderitaan kecil mungkin yang harus kita lalui. Tetapi demi Kristus, apakah kita rela melakukannya? Kemudian yang keempat, saudara, pujian yang keempat dan terakhir, dikatakan mereka terus bekerja. Mereka memiliki sifat terus bekerja dalam ayat yang ketiga B, dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau tidak mengenal lelah, terus bekerja. Kita baru saja ulang tahun yang ke-16. Ada anggota jemaat yang sudah di sini cukup lama. Ada yang dari tahun pertama, ada yang dari kebaktian pertama. Ada yang baru, ya. Selalu di dalam pekerjaan Tuhan, selalu di dalam peperangan rohani, ada bahaya orang itu merasa lelah. Saya sudah capek lah, ya. Saya sudah ikut pelayanan ini dari dulu, ya. Atau saya sudah setia dalam hal ini dari dulu, saya capek sekarang. Kadang-kadang ada pemikiran seperti itu. Hamba Tuhan bisa berpikir seperti itu, ya. Elia pernah berpikir seperti itu. Dia bilang, Tuhan, saya sudah capek berperang melawan Baal, saya mati saja. Elia pernah bilang, ya. Tetapi satu hal mengenai jemaat Efesus, Tuhan bilang, engkau tidak mengenal lelah, ya. Mengapa? Dalam Yesaya dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka naik terbang tinggi seperti Raja Wali, ya. Mereka punya motivasi. Mereka dikuatkan dalam Tuhan untuk terus setia, terus bekerja, terus melayani. Oh, kita bikin seminar 3 kali 1 tahun, apa tidak capek? Ya. Saudara, ya. Yang pembicara saja tidak capek. Kadang-kadang saya malu juga dengan Bapak Sintuliau, ya. Wah, dia jelas Bapak saya jauh lebih tua, ya. Tapi dia punya semangat yang luar biasa, ya. Punya semangat ini, kalau seminar dan sebagainya, sepertinya punya kekuatan ekstra, saudara, ya. Saya yang saya sudah seminar sekian kali, tahu juga ada di mana letak capeknya, begitu, ya. Biasa di kaki itu capek, ya, berdiri seharian dan sebagainya. Tapi wah, tidak kenal lelah, ya. Kita harus tidak kenal lelah apa yang kita lakukan. Oh, Kongres Fundamentalis tahun ini ada lagi. Aduh, ya. Mungkin kebutuhan dana terus datang, ya. Selalu ada proyek, ya. Kalau bukan persembahan ini, persembahan itu, persembahan ini, persembahan itu, saya capek, Tuhan, ya. Tetapi Tuhan bilang, jangan, ya. Bergantung pada Tuhan, ya. Lakukan yang tertulus dari hati kita, ya. Jangan capek. Coba kita buka satu ayat dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, dan kita akan menutup dengan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Di dunia ini banyak yang bikin capek. Kita bekerja mencari uang pun capek. Di perusahaan kah, di bisnis kah. Tetapi saya katakan, itu bisa sia-sia punya. Itu bisa sia-sia. Tidak jarang orang yang bekerja seumur hidup dan itu sia-sia. Tetapi satu hal, satu jaminan, bahwa bekerja untuk Tuhan tidak pernah sia-sia, kata Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang memberi kita kekuatan untuk terus dan terus dan terus lagi. Pujian untuk jemaat Efesus, apakah akan menjadi pujian untuk kita juga? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami belajar Engkau telah memberikan pesan kepada jemaat-jemaat sebelum Engkau menutup kanon, Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami belajar dari pesan-pesan-Mu itu, dan kami bergiat. Ada banyak hal mengenai jemaat Efesus yang Engkau puji. Biarlah kami mengikutinya dan mencontohnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.